Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qana bikina azzakumullah. Setelah kita singgung pada majelis yang pertama, kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam bab takfir, terakhir yang kita bahas ialah menghukumi pelaku dengan takfir. Ada takfir yang mutlak, mengkafirkan secara mutlak, secara umum. Ada pula at-takfirul khas, takfir secara khusus dengan menyebutkan pemahamannya atau sektenya yang dinilai kafir dalam Islam. Telah kita bawakan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai contoh at-takfirul khas. Juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan ahli kitab, mengkafirkan orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Di antara pernyataan salafun salih terkait dengan takfirul khas ialah pernyataan Ibrahim bin Tahman rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Qadariyatu kuffar, sekte Qadariyah yang ingkar takdir adalah kafir. Disebutkan di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah karya Imam Al-Lalikai. Juga dinukil dari Salam bin Abi Muti'ah menyatakan Al-Jahmiyatu kuffar, sekte-sekte Jahmiyah itu kafir. Juga dinukil dari Yazid bin Harun pernyataan yang sama, Al-Jahmiyatu kuffar. Juga dinukil dari Al-Imam Abu Zur'ah wal-Imam Abu Hatim Marrazi. Mereka berdua menyatakan innal jahmiyata kuffar warrafidah rafadul Islam. Sesungguhnya Jahmiyah itu kafir dan sekte Rafidah mereka menolak Islam. Ini semuanya takfir khas. Yang perlu difahami barakallahu fikum, ketika dalam Al-Quran atau dalam Sunnah atau keterangan-keterangan salaf yang mengkafirkan secara mutlak atau mengkafirkan secara khusus bukan berarti person-personnya atau orang-orang yang masuk di dalam sekte yang dikafirkan tadi difonis kafir. Itu perkara yang wabah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wa tahqiqu fi hadha, أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة ولكن قد خفي على الناس قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. Yang tahqiq, yang benar dalam bab ini bahwasanya suatu ucapan terkadang dihukumi kufur seperti pemahaman ucapan-ucapan Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara, Allah tidak dilihat di akhirat nanti. Tapi terkadang tersamarkan atau sebagian pihak itu merupakan kekufuran, maka boleh kita mengkufurkan secara mutlak. Sebagaimana ucapan salaf, barang siapa yang berkata Al-Quran dalam makhluk maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak dilihat di yaumul qiyamah adalah kafir. Boleh. Tetapi tidak boleh mengkafirkan person tertentu hingga tegak hujah atasnya. Aduh, ini yang perlu difahami baik-baik. Sehingga menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, takfirul mutlak, mengkafirkan secara mutlak, atau takfirul khas, mengkafirkan secara khusus, bukan berarti mengkafirkan person-person pelakunya. Sehingga ada bedanya antara takfirul khas, takfirul mutlak, dengan poin yang ketiga, takfirul muayyan. Takfirul muayyan, mengkafirkan orang tertentu, menfonis seseorang tertentu dengan hukum kafir, itu beda. Inilah yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jamaatut Takfir. Yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Khawarij